Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nida TPI, para pecinta nikmatnya sedekah yang dimuliakan Allah, dan juga pemirsa dimanapun saja Anda berada yang sama-sama pun insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pagi yang sangat indah ini kita awali acara kita dengan senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah. Semoga hari ini apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi doa kita dan hajat kita, semoga senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan ataupun yang sedang kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan nanti senantiasa diterima dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita, saudara kita yang hari ini sedang mendapatkan ujian, masalah, baik itu sakit ataupun yang lainnya. Semoga Allah berikan ketabahan kepada mereka semua, Allah berikan kesembuhan kepada mereka semua. Dan juga kita doakan kepada guru-guru kita dimanapun saja berada, semoga senantiasa dalam kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mempelajari tentang jurus menghimpun fulus. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa menggapai rezeki, dan rezeki yang kita miliki itu dari Allah, dan rezeki tersebut membawa sebuah keberkahan. Satu hal yang perlu kita yakini bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah ketukar. Kalau toh memang itu adalah rezeki kita, enggak mungkin pindah ke orang lain. Ini perlu satu keyakinan yang mantap di dalam diri kita untuk meyakini hal ini. Seringkali kita menganggap bahwa kalau seandainya saya tidak datang, nanti saya enggak dapat. Nanti bisa diambil oleh orang lain. Padahal kita datang atau enggak, kalau toh memang itu bagian daripada rezeki untuk kita, tidak akan pernah tertukar. Masih ingat bagaimana Syekh Ali pernah memberikan pelajaran kepada kita? Kalaulah satu butir nasi itu adalah milik kita, Allah tidak akan mencabut nyawa kita sebelum kita menikmati atau memakan sebutir nasi tersebut. Pelajaran yang luar biasa dan dahsyat kepada kita, menambah keyakinan kemantapan kita kepada Allah tentang masalah pemberian rezeki. Selama kita minta kepada Allah, selama kita menjaga perintah Allah, Allah akan senantiasa menjaga kita. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan, kalau toh belum saatnya kita mendapatkan rezeki tersebut, mungkin tidak akan pernah kita dapatkan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, kalaulah orang lain dengan kekuatan yang banyak untuk menghalangi manfaat yang Allah berikan kepada kita, niscaya mereka tidak akan sanggup menghalanginya. Begitupun sebaliknya, jikalau manusia berkumpul untuk tidak memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah berkehendak memberikan manfaat kepada kita, niscaya manfaat itu tetap sampai kepada kita. Walaupun banyak orang yang sok mengganjal rezeki kita, menghambat kita punya aktivitas, menghambat pekerjaan kita, kalau toh Allah tetap menginginkan kita mendapatkan rezeki dari pekerjaan kita, niscaya satu gedung karyawan yang ingin menghambat kita supaya gak dapat kerjaan, gak akan bisa menawannya. Gak bisa dia menahan hal tersebut. Ini yang kita katakan bahwa rezeki tidak pernah tertidur. Mata Allah enggak pernah tidur, telinga Allah enggak pernah tertutup, tangan Allah senantiasa melingkupi kita-kita yang senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal ini ada sebuah cerita yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu baik di Masjid Anida TPI ataupun pemirsa yang ada di rumah. Ada satu cerita yang pernah saya lihat dan saya dengar. Ada seorang ustaz bersama dengan muridnya. Si ustaz ini orang yang pandai dalam memberikan ceramah. Intonasinya bagus, retorikanya cakep. Sehingga ada keinginan si murid ini sama dengan gurunya. Suatu ketika muridnya ini diajak pergi sama-sama dengan gurunya ke suatu tempat untuk berceramah. Di dalam perjalanan si murid ini, kalau-kalau saya bisa kayak ustaz enak kali ya. Mudah-mudahan diajaklah. Sampai di tempat, selesai si ustaz ini memberikan ceramah kepada beberapa jemaah di masjid tersebut. Maaf, mungkin panitia atau jemaah masjid senang kepada ceramah guru ini dan memberikan sesuatu bekal untuk sang ustaz. Ternyata yang dikasih bekal bukan hanya sang ustaz, tetapi juga si muridnya. Lalu muridnya menolak dengan perasaan gak enak sama gurunya. Saya cuma nibang ngikutin doang, tibang ngintilin doang, masa saya kebagian juga? Lalu kata sang guru, mau tahu apa? Kita saksikan dulu komersial break yang berikut ini. Insya Allah kita lanjutkan setelah ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru saja menyaksikan acara ini. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan kembali cerita tadi sempat terputus dengan komersial break. Nah, ketika muridnya ini pun mendapatkan bekal dari jamaah yang merasa senang dengan ceramah sang gurunya. Lalu si murid ini menolak. Dia bilang, enggak, jangan, saya enggak pantas dapat ini. Saya cuma ikutin guru saya. Lalu gurunya bilang, udah jangan banyak tingkah, ambil. Rezeki mah gak bakal ketuker. Jangan sok-sok nolak, ambil aja udah. Karena perintah gurunya, dia sami'na wa atha'na, dia ambil itu bekal yang dari panitia pengajian. Sepanjang jalan senang muridnya ini. Alhamdulillah dapat, gak tahu isinya berapa, belum dibuka. Sesampainya di rumah, di dalam kamar dia buka diam-diam. Pas dibuka amplopnya, subhanallah, dia dapat 500.000. Bayangin ya Allah, cuma ngikutin doang 500.000, apalagi yang ceramah. Kan gitu, bayangannya besar, luar biasa. Saking senangnya dia mendapatkan uang 500.000, dia sedekahin. Dia ajak tetangga-tetangganya, dia ajak saudaranya untuk makan bareng siang itu. Wah, terkenal lah di kampung itu bahwa si Fulan, muridnya si ustadz, jajanin orang sekampung, hebat, sampai ustadznya dengar. Mendengar hal tersebut, ustadznya nanya, kemana dia? Ada di mana? Ada di sana. Wah, disamperin muridnya ini sama si ustadznya. Lalu ustadznya tanya, lu hebat banget jajanin orang sekampung. Emang lu dapat berapa duit? Alhamdulillah ustadz, karena ustadz yang maksa, saya terima juga itu uang. Uang itu 500.000 ustadz. Kata si ustadz, terbalik. Ini yang punya gue 50.000, lu mesti 50.000. kata muridnya, kan ustadz yang bilang. Rezeki, oh waalaikumsalam. Gimana ustadz, kabar sehat? Alhamdulillah. Ini kita lagi mau lanjutin dulu ini. Kata si ustadz, ini terbalik. Isi gue 50.000, mesti gue tuh 500.000. Kan ustadz yang bilang, rezeki mah gak ketuker. Luar biasa, ini satu cerita inspirasi buat kita. Bahwasannya memang betul, sekuat apapun permanahan, kalau itu memang rezeki kita, ya itulah Allah akan senantiasa memberikan sesuatu kepada hambanya yang memang dia patut untuk mendapatkan rezeki tersebut. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini cuma cerita doang. Dalam kenyataannya mudah-mudahan gak pernah terjadi. Baik Ustaz, kita bicara masalah rezeki dan pastinya pun ada hitung-hitungan. Yang kemarin Ustaz bilang bahwasanya jangan pernah kita hitung-hitungan kepada Allah, kalaulah kita enggak mau Allah hitung-hitungan kepada kita. Tapi memperhitungkan apa yang Allah janjikan itu sesuatu yang mesti. Silakan Ustaz, tema kita pagi ini adalah hitung-hitungan tentang sedekah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TPI yang dimuliakan Allah, nanti di segmen selanjutnya saya akan bercerita tentang kehidupan Pak Dasril, seorang pedagang kopi yang ternyata bisa menghadirkan fulusnya Allah, rizkinya Allah. Kemudian beliau dalam waktu satu bulan dari berdoa, beliau bisa berangkat ke Tanah Suci. Insya Allah bisa nanti dipraktekin, menjadi azam, menjadi ikhtiar kita semuanya. Bagaimana kita semuanya, karena kemarin setelah bicara di sini, banyak sekali yang menyatakan, pengen sekali umroh, pengen sekali haji, bagaimana caranya Ustadz? Punya uang cuman sekian, gimana caranya bisa segera ke Tanah Suci? Nanti setelah segmen berikutnya, saya akan ceritakan kehidupan Pak Dasril dari Padang, yang kebetulan dalam satu minggu yang lalu, saya baru pulang umroh bersama beliau, dan insya Allah ceritanya luar biasa. Kali ini, ada cerita yang luar biasa juga, dari Abu Zar Al-Ghifari, tentang sedekah nih Ustaz. Abu Zar Al-Ghifari itu salah seorang sahabat Rasulullah yang miskin. Karena kemiskinannya itu kemudian beliau datang ke Rasulullah, menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, aku ngiri kepada orang kaya. Ngiri, kenapa ngiri? Orang kaya bisa sholat seperti aku sholat. Orang kaya bisa puasa seperti aku puasa. Orang kaya bisa beribadah apapun seperti yang aku bisa lakukan. Cuman ada satu yang tidak bisa aku lakukan, ya Rasulullah. Apa itu? Sedekah. Orang kaya bisa sedekah karena punya harta benda, punya segala macam. Maka sedekah menjadi hal yang mudah buat orang kaya. Tapi tidak buat aku, ya Rasul. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Abu Zar, kalau kamu di rumah, masaknya apa? Ditanya sama Rasul. Kemudian Abu Zar jawab, ya Rasul, kalau aku di rumah, masaknya sop, istimewa. Loh, katanya kamu orang miskin, tapi bikin sopnya kok istimewa? Ya itu, ya Rasul, sop istimewa buatanku terbuat dari air, irisan bawang, dan sedikit garam. Nah, itu bikinannya Abu Zar Al-Ghifari. Itu sop istimewa buatanku, ya Rasul. Ya udah, kalau gitu kamu pulang deh sana, tambahin airnya, tambahin irisan bawangnya, kemudian tambahin garamnya. Setelah ditambahin semuanya, bagiin deh tetangga. Kemudian benar tuh Abu Zar Al-Ghifari pulang. Di rumah nambahin air, nambahin garam, nambahin irisan bawang. Kemudian dibagiin ke tetangga-tetangganya. Apa yang terjadi? Dalam waktu tidak terlalu lama, kemudian tetangganya yang menerima sedekah dari Abu Zar Al-Ghifari tercengang. Subhanallah. Orang miskin seperti Abu Zar bisa sedekah. Masa kita nih orang-orang yang lebih mampu dibandingkan Abu Zar gak bisa sedekah. Kemudian tetangganya, salah satu tetangganya, memberikan, mengirimkan kepada Abu Zar Al-Ghifari satu mangkuk sup yang benar-benar terbuat dari daging kambing. Subhanallah. Baik Ustaz, sebelum nanti baik dilanjutin, kita dengarkan dulu kumandang azan yang berikut ini. Dan insya Allah nanti setelah segmen ini, kita akan hadir bersama-sama dengan guru kita Ustaz Yusuf Mansur, akan kembali memberikan tausiah wejangan yang baik kepada kita semua. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi nungguin? Iya. Iya, saya terima SMS dari, oh, ini siapa? Wairia. Wairia. Kakak saya. Ini? Dan nanti ponakan cucunya ini. Mana nasi uduknya? Oh, nasi uduknya mas di rumah nanti, insya Allah saya bawain. Gimana Ustaz? Alhamdulillah, ini jadi ini tukang nasi uduk, ya? Yeah. Iya, iya. Dagangnya di ujung aspal. Ujung aspal, dekat rumah sakit ibu dan anak. Itu ya apa nama, apa gede ya? Jati Sampurna. Jati Sampurna. Nah, dia ini ngirim SMS saya bahwa katanya ada kesusahan gitu ya. Coba deh cerita gimana? Dulu pernah ya, tahun 98, suami saya berhenti kerja, anak saya baru 2. Terus saya lagi hamil 2 bulan. Anak ketiga. Anak ketiga, itu anak saya yang kakaknya itu udah 16 tahun. Jalan 16 tahun. Oh, bedanya jauh ya? Aha, 16 tahun. Ya mungkin ya itu kita udah bingung juga ya, namanya hamil terus ya bisa usaha, sedangkan suami itu cuma kerja aja, enggak bisa. Kalau yang jualan ya juga usia kan udah ini udah istilahnya udah enggak, kalau orang kerja udah mungkin enggak bisa lah gitu. Tapi alhamdulillah Allah enggak ini ya, enggak merem lah istilahnya, Allah enggak tidur kan. Alhamdulillah yang namanya saya itu lahir dapat mulai ngasih saudara itu saya kumpulin sampai dapat 1.350.000. Alhamdulillah bisa buat kekah itu. Oh, malah bisa buat kekah. Saya kekah itu beli kambing saya dua, anaknya laki-laki. Wah, kambing dulu 400 ya. Kambing ya itu cukuplah buat kekah itu. Terus anak saya yang kakaknya itu kan dia sekolah. Terus ingat saya menjelang maghrib itu saya kalau ini duduk-duduk di belakang rumah kan ada tempat duduk kalau di depan ya. Jadi saya anak saya balai buat pohon itu ya. Iya, di belakang rumah. Kalau di depan kan pinggir jalan jadi enggak enak ya, gitu ya suasananya. Jadi saya kadang-kadang pada bengong aja kadang-kadang. Terus kata anak saya yang ini, yang pacir itu bilang gini, "Mak, emang mak gak mau usaha gitu ya?" Yang gak gede ini anaknya ya. Ya, nomor 2. Nomor 2. Sini. Nomor 2 itu. Nah, ini dia. Ini nomor 2 ini dia. Alhamdulillah kayak gini juga. Baik banget sama orang tua, sayang nurut banget. Sampai dia ngomong nih, dia nanya. Dia ngomong, "Mak, emang katanya mak mau nganggur aja, nggak mau begini aja, mak nggak mau jualan." Akhirnya saya tuh sampai berpikir, "Pak, saya ngomong sama bapaknya gini, Pak, anak saya baru belum umur setahun tuh yang udah dilahirin tuh ya, kecil. Itu saya ngomong gini, Pak, saya mau ke TKW, mau ikut anu aja TKW sekarang, iya, ke TKW tetangga juga ada yang pergi gitu kan. Terus bapak saya ngomong begini, Ustaz, jadi dia nggak bilang apa, malah bilang sama bapak saya. Ini almarhum bapak saya. Katanya gini, "Kong, kan bahasa orang Betawi kan, saya orang Betawi ya. Bahasa orang Betawi itu, Kong, tuh maknya Anggi mau pergi ke Arab, Kong," katanya gitu. Terus kata bapak saya gini, "Lu ngapain lu ke Arab? Soalnya cari duit, di rumah cari duit. Kalau emang lu tate nih di rumah juga mau enggak ketemu ini gitu." Terus tuh emang rumah pinggir jalan sih, tapi belum suasananya belum rame gitu jalannya ya. Nah, terus saya alhamdulillah mungkin kira-kira berapa, mungkin 6 bulanan bapak almarhum itu bapaknya meninggal. Terus saya masih belum berhasil dah usaha apa di sini balik dah ibaratnya enggak jualan cendol, jualan kotak sayur, jualan mie ayam, bakso, udah gak ketemu deh selain belum udah jualannya ikutin ini anak saya ke pasar beli apa aja pun mau, alhamdulillah. Terus Ustaz, saya jadi ceritanya inget banget saya itu habis lebaran sehari, hari kedua itu saya ada orang beri salam. Padahal saya kan gak jualan nasi itu, saya ada di depan ini, tapi saya labu saya udah matiin depan, habis itu persis ya. Terus, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mau beli nasi uduk," gitu ya. Terus kata saya gini, "Loh, saya kok gak dagang nasi uduk, kok dia ada orang nanya beli nasi uduk," saya bilang gitu. Langsung hati saya terbuka gini, "Ya Allah, beli masa enggak pernah masih ada orang lain, aku mau jualan nasi uduk aja." Ya alhamdulillah sekarang saya ngasih lapang pekerjaan sama anak-anak saya, anak karyawan juga ada gitu. Jadi pekerjaannya udah ringan sekarang. Terus yang pada nitip-nitip di rumah, di warung tuh ada nitip orang itu bang goreng-gorengan tuh nitip di saya, alhamdulillah ada 5 orang. Alhamdulillah itu pada nitip itu, ya alhamdulillah saya bisa bersedekah, pokoknya hari-hari saya itu tidak ada hari tanpa sedekah walaupun sedikit saya gitu. Ibaratnya saya kadang-kadang ngajarin sama anak suami, kalau ada orang minta jangan ditolak, apalagi orang beli gitu istilahnya. Intinya kita mau rezeki nggak saya setan. Iya, baik, mudah-mudahan anak-anak nanti ya ini ketemu jodohnya ya, belum. Meza ini orang gede nih, kepada jodohnya. Iya. Nanti ya rajin sholatnya ya. Mudah-mudahan Rosita, pokoknya dia dan keluarga semua dan pemirsa ya punya rezeki yang halal. Amin. Yang banyak. Amin. Yang bisa nganterin ke tanah suci. Amin. Sampai buat kebun tinggi dan aminin anak-anaknya. Amin. Ya. Insyaallah amin. Alhamdulillah. Saya jalan dulu ya. Iya, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi nanti datang aja ke sana. Iya, insyaallah datang. Bawa itu uduknya. Entar ya, sama saya bawa. Jangan buat saya doang. Iya, iya. Buat pemirsa. Iya. 2000 sepos. Kalau gitu saya enggak niat ngaji, cuma cari dulu di rumah aja kan. Iya, udah. Makasih banyak. Ini ya. Salam dulu. Salam saya. Assalamualaikum. Ayo pergi ya. Sampai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemarin sudah belajar dari Ustadz Anwar Sani Mansur ya. Hari ini beliau hadir lagi, alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan seluruh anak-anak kita yang mulai pekan ini masuk ke sekolahnya masing-masing, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Yang tidak tertarik ngedownload Luna Maya punya video, ya tidak tertarik buat ngedownload Cutari punya video, enggak lah. Pokoknya anak-anak kita mudah-mudahan dijaga pandangannya, dijaga hatinya, dijaga pikirannya, juga dijaga guru-gurunya. Jangan sampai guru-gurunya juga malah tergoda, ya begitu dia nyita handphone anak-anak, dia malah nonton dulu baru dihapus. Jangan ya, jangan bergabung dengan 300 juta penonton yang maksiat. Jangan bergabung. Saya pesan sama pemirsa, kayak apapun dunia di luar, jadilah ikan di tengah laut. Mereka tidak kena asin, walaupun adanya di lautan yang asin. Saya alhamdulillah atas izin Allah, senantiasa didoakan oleh jemaah semua. Maka saya pun berdoa buat jemaah semua, mudah-mudahan kita saling doa, mendoakan supaya saling jaga dan menjaga. InsyaAllah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nih ada tamu kita dari Boyolali ya. Ada Kiai Haji Fahruri. Nanti setelah segmen ini mungkin Kiai bisa di panggung sini. Ada juga sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ada Haji Nasrullah ya. Subhanallah juga. Ini ada sahabat dari Bandung, Haji Haris. Alhamdulillah dari Akhlakul Karimah. Mudah-mudahan insyaallah di segmen-segmen berikutnya satu demi satu bisa memberikan sedikit lah petuahnya buat kita semua. Ada satu hal yang terpenting buat kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Coba nanti buka surah Maryam. Coba nanti buka surah Maryam pemirsa di tanah air. Tapi sebelumnya saya mau sedikit apa namanya memberikan hal ihwal tentang scoring Al-Quran yang kemarin hari Minggu kita janjikan hari Selasa, tapi atas izin Allah hari Selasa saya nggak dapat penerbangan, Ustaz. Nggak dapat penerbangan dari Sampit, dapatnya besoknya jam 10 ya, yakni Selasa. Alhamdulillah jadi tidak jadi membahas tentang scoring Al-Quran. Lah hari ini pun saya tidak berkenan membahasnya, mudah-mudahan minggu depan saja langsung di Indonesia menghafal. Mudah-mudahan pemirsa bisa legowo dan kita bisa menikmati sajian ilmu yang memang Allah kehendaki. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Anwar Sani dan kita bahas di setiap pengajian Senin dan Selasa. Selasa dan Rabu di nikmat sedekah adalah sebenarnya ilmu baru yang Allah turunkan buat kita. Dan apa yang kita lakukan adalah ilmu lama. Jangan lagi kita lakukan ilmu lama itu. Karena udah dihapus sama Allah. Ilmu lama tuh gimana? Kalau kita pengen dunia, kita cari dunia. Itu ilmu lama. Kita pengen jual motor, lalu kita jalan ke dealer, jalan ke showroom. Kita pasang iklan. Ya, kita taruh di pinggir jalan, lalu kita labelin jual. Ini ilmu lama. Ilmu baru gimana? Malah kita bawa ke kamar, kita sholatin. Kita taruh tuh motor di atas sajadah. Insyaallah gak muat. Motor bawah sajadah. Maksudnya keinginannya dibawa ke atas sajadah. Oke? Kemudian kita kalikan 2,5%. Kali berapa harga motor yang mau kita jual? 4 juta. Kaliin 2,5%. Langsung keluarkan di depan. Sebab kalau cara lama Allah tahu harganya pasti turun. Harga 4 juta bisa dibayar 2,5-3 juta. Itu cara lama. Cara lama pengen beli motor gimana? Nabung buat DP. Itu cara lama. Jangan dipakai. Pengen beli mobil baru, ada mobil lama. Cara lama gimana? Jalan ke showroom mobil-mobil bekas, jual mobil lama, tambahin, kemudian dapat mobil baru. Itu cara lama. Pakai cara baru, gimana? Mobil lama serahkan ke pesantren, serahkan ke madrasah, serahkan jadi mobil ambulan yang masjid mana ke? Lalu minta sama Allah pengganti mobil baru, itu cara baru. Wah Ustaz jangan ngajarin begitu, ntar kita yang dagang pada gak ada mobil sama motor dong. Ya pakai juga cara baru. Kalau cara lama ente gimana buat dapat untung? Buat dapat untung harus ada barang dagangan. Cara baru gak perlu ada barang dagangan untuk saudara ada untungnya. Itu cara baru. Bahwa kita harus menjual motor juga akhirnya. Harus memasarkan motor juga akhirnya. Harus nabung juga akhirnya. Ya, itu adalah ikhtiar kita kepada Allah sebagai ibadatuna. Sebagai ibadah kita semua. Akhlakuna ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak kita kepada Allah. Tapi aslinya, jangan seperti itu. Bukan nanti surah Maryam ketika masuk ke bab cerita tentang Nabi Ibrahim. Di sana ada ayat yang subhanallah. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدْ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرْ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكْ Malam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, begitu kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Sudah datang ilmu nih buatku nih. Dan buat dirimu wahai ayahku. Qad ja'ani minal ilmi. Udah datang ilmu buat kita semua. Malam ya'tika yang sebelumnya tidak pernah engkau dapatkan. Fattabi'ni, maka ikuti aku. Ahdika siratan sawiyya. Aku akan tunjukkan jalan menuju jalan yang lebih lurus, lebih lempeng, lebih aman. Subhanallah. Cara lama punya penyakit, bung, main jalan ke rumah sakit. Cara baru gimana? Ngaduk dulu sama yang punya badan. Rob, di badan yang kau kasih ini ada penyakit. Kemana saya melangkah? Kemana saya menuju? Ke rumah sakit mana? Subhanallah. Cara lama kalau pengen punya anak, ya memperbanyak setubuh. Memperbanyak senggama. Memperbanyak hubungan badan dengan istri. Wah itu cara lama. Cara baru gimana? Puasa Senin Kemis. Bersetubuhlah sehabis buka puasa. Diantar dulu dengan persembahan yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis sholat malam diagendain. Habis sholat duha di hari Sabtu dan Minggu. Bah, subhanallah. Cara lama pengen kuliah anak gimana caranya? Suruh anak cari kuliah terbaik gimana? Cara baru gimana yang Allah bilang lewat Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diwariskan kepada Rasulullah. Diwariskan lagi kepada kita. Cara baru adalah bertanyalah kepada Allah lewat sholat istikharah. Seorang laki-laki ada 4 pilihan perempuan. Cara lama gimana? Nikahi semuanya. Cara baru nikahin. Sebelum nikah kita sholat dulu. Kalau cara lama main tunjuk tanggal, tunjuk tempat, sewa tempat, ambil catering. Cara lama. Cara baru gimana? Rapat sama Allah. Rapat sama Allah, rapat sama Allah, meeting sama Allah, meeting sama Allah, dan seterusnya. Pemirsa dirahmati Allah, ada Kiai Fakhrudin dari Boyolali saya undang ke panggung. Silakan. Oke. Ada Haji Haris. Silakan Haji Haris. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini muka-muka yang tidak asing buat saya, tapi mungkin baru buat pemirsa. Sehat. Ini jagoan akhlakul karimah. Yang ini kiai tapi pedagang. Ya. Nanti kita akan sama-sama belajar dari beliau bertiga ini, dari Ustaz Anwar Sani, dari Kiai Fakhrudin dan dari Haji Haris, bagaimana kita mengimplementasikan cara baru ini. Mengundang datangnya rizki justru dengan memberi rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara baru. Cara lama mana mau orang. Untuk dapat rizki, ya kita nyari. Yang udah dapat gimana? Kita nabung. Seperti itu kan? Nah, kita implementasikan nanti lewat 3 orang yang ada di samping kanan saya ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kajian kita ini. Sampai ketemu lagi di komersial break yang berikut ini. Setelah komersial break berikut ini, insya Allah kita ngaji kembali ya. Silakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadir di sini sudah bersama saya juga, sama kita semuanya. Haji Haris dan juga Kiai Haji Fahruri. Tadi pagi beliau bercerita tentang keberangkatan Kiai Haji Fahruri dari Boyolali menuju Jakarta. Kayaknya ada kisah menarik nih. Kalau berkenan, mohon Kiai untuk menyampaikan kepada pemirsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengajian nikmatnya setengah di Masjid Tanida TPI dan juga para pemirsa dimanapun berada, hari ini kami sungguh berbahagia bisa bertemu dengan para jamaah dan keluarga besar TPI sekaligus Ustadz kami, guru kami, Ustadz Ustaz Mansur di TPI ini dalam rangka silaturahim kami dengan Bapak Ibu jamaah serta khususnya kami datang dari Boyolali untuk silaturahim dengan Pondok Pesantren Darul Rahman di Jakarta untuk menengok anak saya yang kebetulan di tahun ini sudah tahun ke-6 di pesantren. Ada cerita menarik Bapak Ibu serta jamaah yang berbahagia bahwa kemarin itu saya mendengarkan Ustaz Sani di TPI tentang bagaimana mensikapi tentang syukur kepada Allah. Jadi kalau orang sudah menikmati indahnya syukur, apapun yang terjadi, kata beliau, tidak ada kata lain kecuali kata-kata syukur Alhamdulillah. Nampaknya kemarin kami setelah mendengarkan itu mau berangkat ke Jakarta, rencana naik pesawat Sriwijaya. Kemudian setelah itu, Masya Allah, ditunda, delay. Setelah jam 11 siang, kemudian ditunda jam 12, ditunda lagi jam 13, ditunda lagi jam 2 siang. Masya Allah banyak teman-teman yang kebetulan hadir dan juga sudah siap berangkat itu marah dan sebagainya. Kemudian diputuskan lagi ditunda sampai jam 6 sore karena pesawat rusak. Oleh karena itu di antara teman ada yang marah-marah bahkan ada yang mau bertengkar dengan manajemennya dan sebagainya. Maka kami sambil dari itu saya ingat Ustaz Sani bahwa apa yang ada disyukuri. Akhirnya saya bilang Alhamdulillah, pokoknya saya tidak akan marah, apa yang ada saya syukuri. Kemudian ternyata diberangkatkan jam 5 sore. Kemudian ternyata di antara sekian penumpang yang tadinya 137-an tidak mau berangkat, tidak boleh berangkat karena takut kalau-kalau nanti kecelakaan. Tapi saya dan teman-teman hanya jumlah 47 orang pasrah pada Allah dan ternyata Allah selamatkan sampai di Jakarta dan hari ini ketemu dengan Bapak Ibu dan para jamaah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita semua. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh marah, tidak boleh tidak puas, tapi harus dengan kata-kata, satu kata, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Kiai Fahruri. Ini luar biasa, karena memang yakinlah bahwa apapun yang terjadi pasti atas izin Allah. Semua yang terjadi adalah keputusan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa harus ditunda? Pasti Allah punya rencana lain. Begitu. Coba kalau ketawanya udah di atas, kan repot urusannya kan? Nah, alhamdulillah ketawanya rusaknya di bawah kan. Allah masih menyelamatkan dan yakinlah bahwa setiap langkah, setiap waktu, setiap kesempatan dan apapun yang terjadi untuk diri kita itu adalah ketentuan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini saya mohon juga Haji Haris untuk bercerita apa kira-kira punya cerita yang menarik tentang cara terbaik menghadirkan rizkinya Allah. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak kenikmatan datang kepada kita. Begitu banyak kemudahan-kemudahan datang kepada kita. Begitu banyak pujian-pujian datang kepada kita, tapi hanya diri kitalah yang paling tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita beraktivitas setiap hari, kita bekerja, kita belajar, bahkan kita berkumpul di sini, tujuannya adalah kita ingin sukses. Semua orang ingin sukses. Pertanyaannya adalah, kenapa kita ingin sukses? Ada orang yang ingin sukses, tadi Ustaz Sani bilang, banyak rezekinya, banyak uangnya, sampai ada orang iri untuk bersedekah ya, gak bisa bersedekah. Ya, kenapa kita ingin sukses? Bisa dibantu? Kenapa kita ingin sukses? Kita sering cerita, kita sering ceramah, dengar ini, ingin sukses, sukses, kenapa kita ingin sukses? Ingin memudahkan sesuatu, boleh, ada lagi? Ingin senang, ada lagi? Lebih baik, ya boleh, boleh. Ya, semua orang kerja keras, berkarya, ya, ingin sukses. Sukses ditujukan ingin lebih baik, katanya ya. Ingin bahagia, ingin senang. Tapi tuntunan agama gak begitu. Ya, kita pakai ilmu yang baru, jangan ilmu yang lama, tuh kata Ustadz Yusuf Mansur tadi ya. Kalau ilmu yang lama, sukses untuk bahagia. Tapi guru-guru kita, para ulama mengajarkan, bahagialah untuk sukses. Ya. Orang sukses bisa setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Kalau sukses untuk bahagia, kira-kira para jamaah siap gak nih suksesnya, apa bahagianya sepuluh tahun lagi? Terlalu lama ya. Terlalu lama. Nah, sedangkan bahagia ini adalah fitrah. Given. Allah sudah kasih kebahagiaan sebagai atribut dalam diri kita untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi harus bahagia dulu. Orang yang bahagia, lihat staminanya tinggi. Ini Ustaz bahagia nih, karena syukur nikmat dari Boyolali, stamina tinggi, wajahnya ceria ya. Inilah orang yang bahagia. Karena dia tahu bahagia sebagai fitrah, maka kita kuat staminanya. Orang yang bahagia, kerjanya tulus, ikhlas, legowo. Ibu-ibu juga gitu, Pak ya. Kalau lihat ibu yang ikhlas, legowo, bahagia, yang sukses, itu biasanya kalau masak, saya minta maaf ya, itu pinggulnya goyang. Itu karena ikhlas tuh ya. Tapi ada ibu-ibu yang gak ikhlas, jaim tuh kalau masak tuh gini. Itu gak bahagia tuh ya. Nah jadi, kuncinya adalah bahagia. Siapa yang bahagia, insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Pintu rezeki dibuka. Itu para ulama mengajarkan demikian. Yang kedua, tadi rasa syukur ya Ustadz ya. Rasa syukur ini luar biasa sekali. Mungkin saya bisa tambahkan, rasa syukur ini ada tiga. Ada syukur yang dengan lisan ya. Ini sering kita yang baru belajar cuman mengucap alhamdulillah ya. Ada lagi yang lebih meningkat, syukurnya dengan hati, alhamdulillah. Lebih dalam. Ada lagi begitu mengucapkan syukur, dia merasakan kehadiran Allah. Tanpa menyebut pun, dia merasakan kehadiran Allah. Coba kita bedakan, syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur kita menyaksikan, merasakan kehadiran Allah. Itu sangat beda. Nah, Ustadz tadi merasakan kehadiran Allah itu. Ya, tapi kalau cuman alhamdulillah, alhamdulillah, itu kayaknya cuman basa-basi itu ya. Gimana dapat rezeki? Alhamdulillah. Nah itu kayaknya gak pasti. Tapi yang dengan merasakan kebesaran Allah, subhanallah. Ini akan menetes air mata kita. Ya, perbaiki syukur kita. Kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya, kita harus percaya bahwa kita dikehendaki untuk berhasil. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 185, dalam sisipan ayatnya, aku menghendaki kebaikan bagimu, bukan kesulitan. Aku menghendaki kebaikan bagimu, bukan kesulitan. Nah, menyambung Ustadz Yusuf Mansur tadi, bagaimana kita sukses dengan cara baru, ada empat cara orang sukses. Yang pertama, orang yang kerja keras. Dia sukses, tapi kerja keras. Lihat orang-orang yang kerja keras, mukanya pada bermutu. Bermuka tua maksud saya. Saking stresnya, kerja keras pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu ya. Ibadah malah diabaikan. Rapat-kerapat, begitu azan, nanti dulu sholatnya. Ini sukses karena kerja keras. Haji Haris, ya. Kita bisa lanjutkan nanti. Baik, silakan. Yang keberapa tadi? Kedua, ketiga, dan keempat ya? Iya, baik. Setelah komersial berikut ini. Alhamdulillah, masih bersama dengan kami dalam acara Nikmatnya Sedekah. Yang pastinya pagi ini banyak sekali guru-guru yang hadir di tengah-tengah kita. Dan pasti yang beliau sampaikan, insya Allah dengan izin Allah bermanfaat semuanya. Sesungguhnya kebahagiaan itu tidaklah di luar tubuh kita, tapi kembali dari dalam diri kita. Kalau seandainya kelihatan orang lain kita bahagia, tapi dalam diri kita hampa, justru akan menambah itu sesungguhnya tidak bahagia. Guru-guru kita, para alim ulama, para sufi mengajarkan kepada kita, raihlah kebahagiaan dari dalam batin kita yang nantinya akan menyeruak keluar, dari keluar ke tubuh kita, dari dalam di luar. Insyaallah Pak Haji Haris tadi menyampaikan beberapa poin kepada kita, dan insyaallah masih ada poin-poin lagi Pak Haris ya. Silahkan Pak Haji. Baik, terima kasih. Ya, tadi yang pertama sedikit ulas, ada orang yang sukses karena kerja keras, ini pasti hidupnya stres. Yang kedua, orang yang sukses karena keberkahan, dia patuh pada orang tua, patuh pada guru-guru, mohon doa kepada para alim ulama, ini orang yang sukses karena keberkahan. Ya, ini bisa hidupnya lancar karena banyak orang mendoakan. Yang ketiga, sukses karena ketakwaan. Ini yang disampaikan oleh Ustaz tadi nih. Belum beli mobil baru, mobil lamanya disedekahin. Ya, sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 2-3 ya. Waman yattaqillah yaj'allahu makhrajan. Dan seterusnya ya. Bahwa kalau kita bertakwa, Allah akan kasih rezeki ya. Jalan keluar yang tidak kita bisa duga-duga. Ini yang dimaksud Ustaz. Ada tingkatannya, kerja keras, sukses karena keberkahan, dan sukses karena ketakwaan. Ini yang kita capai, keberkahan dan ketakwaan. Ada lagi yang paling jelek, sukses karena terkutuk adanya. Ya, orang-orang yang korupsi. Ya, ini sukses karena terkutuk. Semua diambil gegara semuanya. Apa mereka bahagia? Ukurannya bukan di situ. Nah, inilah tingkatan sukses kita pelajari. Sukses karena kerja keras, tingkatkan menjadi keberkahan, tingkatkan menjadi sukses karena ketakwaan, dan jangan sampai sukses karena terkutuk ya. Baik, terima kasih Ustaz Abar. Terima kasih Pak Haji Haris. Sudah ada penelpon yang mau bergabung dengan kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Ibu Neni. Oh iya, silakan Ibu Neni dengan pertanyaannya. Ya, silakan. Mau tanya Ustaz Yusuf Mansur. Iya. Kami ingin melaksanakan apa yang istilahnya cara baru tadi, Ustaz. Kami ingin kan mempunyai kendaraan mobil, istilahnya ingin kami wakafkan ke sebuah sekolah. Iya. Mohon saran dari Ustaz terkait dengan kami kan punya orang tua yang istilahnya harus diantarkan untuk berdakwah, istilahnya ngisi pengajian kemana-mana gitu. Tapi dalam hati kami itu ingin kami pasrahkan ke sekolahan, tapi di sisi lain itu ingin berbakti kepada orang tua. Mungkin solusinya bagaimana Ustadz terkait dengan seperti itu. Jadi inginnya kita itu menyerahkannya tuh kalau sudah ada kendaraan yang baru, tapi di sisi lain kami juga ingin menyerahkan secepatnya terkait, tapi orang tua juga membutuhkannya untuk kita mengantar berdakwah kemana-mana. Ya. Mohon solusinya. Terima kasih sekali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bunda ini masih ada? Oh ya, sudah tidak ada. Ini solusinya bagaimana, Ustaz Sani? Ya, punya mobil satu-satunya. Satu sisi mau diwakafin ke salah satu lembaga. Satu sisi buat orang tua. Kalau saya ditanya, saya suruh beli satu lagi. Saya bilang. Silakan Ustaz Sani. Baik, alhamdulillah itu niatnya sudah mulia ya. Jadi yang tapi saya perlu klarifikasi dulu. Ustaz Yusuf Mansurnya lagi gak ada di sekarang ini ya. Yeah. Jadi yang ada Sari Mansur lagi nih ya. Jadi Ibu, saya kira niat Ibu sudah bagus ya. Kemudian dua-duanya bisa dilakukan sebenarnya. Artinya niatkan bahwa mobil ini sebenarnya sekarang sudah bukan milik Ibu lagi ya. Kalau Ibu mempersembahkan ini untuk orang tua, kalaupun mau pengajian, mau aktivitas segala macam, kemudian bisa disampaikan, bisa diberikan, bisa dipinjamkan, bisa dipakai oleh orang tua kita, maka itu juga bagian dari sedekah. Dan kita bisa ikrarkan juga kepada sekolah atau madrasah atau siapapun yang akan memakai mobil ini, dipersilahkan. Artinya manfaat dari mobil yang sudah diniatkan untuk disedekahkan, diwakafkan itu sudah dilakukan. Jadi insya Allah dengan cara itu pun, walaupun belum 100% diterima oleh madrasah atau sekolah yang bersangkutan, tapi manfaat ya, orang tua kebagian, madrasah, sekolah, anak-anak kalau mau pergi piknik atau kemanapun, silaturahim, kemana, sekolah bisa pakai mobil ini. Nah, itu insya Allah sudah menjadi ya, niat yang mulia. Baik, terima kasih Ustaz Ani. Silakan Ibu yang mau nelpon lagi atau Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Dari Nus, Tangerang. Ah ya, silakan Ibu. Mau cerita aja. Oh iya. Setahun yang lalu saya kan keluar dari kerja. Karena suami kan merasa gajinya lebih kecil dibandingin saya. Ibu lebih besar gajinya? Iya. Terus setelah saya keluar kerja, ternyata suami saya memang tidak bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab apa, Bu? Enggak, kasih nafkah. Memang selama sudah tahun saya menikah tidak pernah kasih nafkah. Alasannya kan karena gaji saya lebih tinggi. Nah, terus akhirnya kami bercerai. Nah, kata kami bercerai, ternyata suami saya punya hutang banyak sekali, hingga hampir 2M. Kemudian saya punya usaha juga hancur. Akhirnya saya nonton TV TPI, Ustadz Mansur dengan yang sinetronnya Rano Karno itu. Semua harta kita kasih. Akhirnya saya niatin semua harta saya kasih ke masjid. Ya, berupa barang. Saya gak tahu itu dijualin berapa dengan masjid. Alhamdulillah, setelah saya serahkan semua, saya langsung punya pikiran untuk renovasi rumah dengan utang sama material. Nah, sekarang saya bisa menghidupi anak saya yang 3. Jadi saya bersyukur dengan adanya TPI, dengan nontonnya Nikmatnya Sedekah. Saya serahkan semua. Sampai tetangga atau saudara saya bilang, seharusnya kamu yang jual, kamu bisa kelola untuk hidup kamu, terlanjutin hidup kamu. Ternyata dengan saya dan nonton TPI itu, saya serahkan semua. Alhamdulillah saya bisa untuk membiayain hidup anak-anak saya. Kemarin daftar ulang anak sekolah juga saya bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu. Iya Pak Ustaz, makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah. Luar biasa sekali, tayangan ini ternyata banyak memberi manfaat kepada jamaah di tanah air Indonesia khususnya. Bahwasanya memang ketika kita punya masalah, kita kembalikan kepada Allah. Allah yang memiliki segala-galanya, maka Allah pun akan berikan solusi. Seberat apapun masalah yang sedang kita alami, yakin itu kecil. Bukankah kita diajarkan dari sebuah pendidikan salat, tatkala kita awali salat dengan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Artinya selain Allah semuanya kecil, termasuk masalah hidup kita. Kalaulah kita ajak Allah dalam masalah ini, maka jadi kecil. Bagi mereka yang menganggap masalah itu adalah besar, sampai dia stres dengan bahasa Pak Haji Haris tadi, sampai gak tahu harus kayak gimana, ini palakannya mau pecah. Karena mereka gak melibatkan Allah, gak mengikut sertakan Allah. Yang dimaksud dengan melibatkan Allah adalah kembali kepada syariat Allah. Ikuti aturan apa Allah perintahkan. Niscaya di situ ada sebuah solusinya. Fajaris mungkin mau menambahkan tak solusi tadi. Saya tambahkan yang ini. Ustaz Sani silakan. Allah meyakinkan kita semuanya. Fa inna ma'al usri usron. Inna ma'al usri usro. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam kesulitan ada kemudahan. Dalam kesulitan ada kemudahan. Yakinlah bahwa setiap permasalahan itu juga dari skenarionya Allah kepada kita. Nguji kesabaran kita, nguji kesyukuran kita. Masih syukur enggak? Masih sabar enggak? Kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada hadis qudsi yang menyebutkan, siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmatku atau dan tidak mau bersabar atas ujianku, silahkan keluar dari kolong pintu langitku dan mencari Tuhan selain aku. Di saat Allah memberikan ujian kepada kita dengan kesulitan sesulit apapun, yakinlah ada jalan keluarnya. Ada kemudahan-kemudahan. Di saat Allah masih memberikan kita hidup, maka Allah pasti akan masih memberikan kita rizki. Gak mungkin Allah ngasih kita hidup, kemudian Allah tidak memberikan rizki kepada kita. Bahkan semut apapun, hewan kecil apapun, Allah begitu memberikan rizkinya. Begitu adilnya Allah memberikan semuanya. Bukan berarti kalau semut atau binatang kecil kemudian gak dapat makan. Allah ngasih makanan. Apalagi kita yang gede-gede kayak begini. Insya Allah. Apalagi tadi alhamdulillah. Dengan jalan sedekah, dengan jalan ikhtiar, dengan jalan bersabar. Maka Allah kemudian memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar. Dan ayat selanjutnya. Fa'inna ma'alusirusra'an inna ma'alusirusra'an fa'idha farauta fansob wa ila rabbika fargob. Dan kita harus melaksanakan pekerjaan selanjutnya dengan penuh semangat setelah kita melaksanakan satu pekerjaan yang lain setelah selesai. Jadi kita juga gak boleh diam-diam santai-santai punya masalah kemudian kita diam saja. Tentu kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi langkah demi langkah harus disusun untuk mencari jalan keluar, untuk keluar dari kemelut hidup, untuk keluar, untuk mencari kebahagiaan yang lain. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang baik. Begitu Ustaz Alba. Iya. Jadi jangan pernah takut dengan masalah, tapi takutlah kalau kita gak bisa menyelesaikan masalah. Malam gak selamanya gelap, akan tiba waktunya pagi, mentari dengan cahaya yang menyejukkan, pastinya seperti itu. Dulu kita terinspirasi dengan sebuah buku Raden Ajeng Kartini ya, habis gelap, terbitlah terang. Subhanallah, memang demikianlah siklus kehidupan manusia. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas, pada hari itu aku putar kehidupan manusia. Apalagi dalam masalah-masalah kehidupan kita, berumah tangga, bersosial, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Pastinya demikian. Nah, oleh sebab itu, di pagi ini marsi kita mengkaji kajian nyambung yang kemarin, Ustaz Sani ya. Tadi sempat ada yang terputus ketika Ustaz mau menjelaskan kisah siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Ini pun menjadi inspirasi ya kepada kita. Bahwasanya banyak sahabat-sahabat Nabi yang bukan meninggalkan dunia, bukan. Mereka zuhud. Zuhud itu bukan berarti gak punya dunia, punya tapi gak ngakuin. Kalau itu milik dia. Kita bisa belajar dari tukang parkir misalnya. Ketika banyak mobil bagus, dia parkirin, ayo maju, maju, maju. Prit, gitu kan. Ya, alhamdulillah. Ustaz ada lagi, waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya. Nah, artinya bahwa ketika memang yang punya datang ambil mobil tersebut, si tukang parkir enggak merasa hilangan, enggak merasa sedih, kan itu bukan milik dia. Nah, begitu pun para sahabat, zuhudnya itu luar biasa. Ada, tapi enggak mengakui apa yang dia punya. Nah, ini nanti Ustaz Sani coba menjelaskan tentang sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, lanjutan dari cerita Abu Dzar Al-Ghifari, setelah beliau bersedekah dengan sup istimewa yang terdiri, yang terbuat dari, apa tadi, air, irisan bawang sama sedikit garam. Nah itu sup istimewa buatan Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah diberikan kepada tetangganya, ternyata dalam waktu singkat kemudian ada tetangganya yang ngirim daging kambing beneran Ustaz. Sup yang terbuat dari daging kambing beneran. Kemudian Abu Dzar lari kepada Rasulullah. Ya Rasul, engkau benar apa yang engkau katakan, bahwa aku sedekah dengan sup istimewa buatanku yang hanya terbuat dari air, irisan bawang dan garam, ternyata Allah membayar, ternyata Allah mengganti dengan sup yang terbuat dari daging kambing beneran. Kemudian Rasul menjawab, as-sodaqotu ajib, as-sodaqotu ajib, sampai 3 kali. Sodaqoh memang ajaib. Kemudian baru Abu Dzar paham. Oh iya, subhanallah. Maka Abu Dzar waktu itu kemudian tidak ngiri lagi kepada orang kaya. Walaupun kondisinya seperti apapun, walaupun beliau menjadi orang yang miskin, tetap bisa bersedekah Ustaz. Ya, baik, nanti kita lanjutkan kembali serta komersial break yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Mirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Albar, Haji Haris, Ki Fahruri, dan jamaah semua, pernah ingat gak cerita saya tentang ada anak muda yang datang terus bawa duit 1,5 untuk pergi umroh. Dan setelah itu kemudian Allah kabulkan berangkat umroh bukan sendiri tapi punya rizki berdua. Terus kemudian datang lagi bawa angsuran mobil. Angsuran mobilnya 3 juta, bawa duit 300 ribu. Kemudian saya tanya bahwa mau gak usah angsuran yang ditutup oleh Allah. Tapi kredit mobil total yang ditutup oleh Allah. Lalu ketika anak muda itu menjawab mau, Nah, ternyata saya malah nyuruh menyedekahkan mobil kreditannya. Nah, orangnya ini nih. Nah, orangnya Ustadz Anwar Sani. Ini orangnya. Jadi, cara lama untuk bayar angsuran motor, angsuran mobil, gimana cara lama? Ya saudara, kencengin ikat pinggang, kerja keras, ya. Itu cara lama. Cara baru gimana? Panggil Ustadz yang lewat. Ustadz ini, kenapa jalan kaki? Alhamdulillah masih punya kaki. Ya tapi kan lebih alhamdulillah kalau punya motor. Iya sih. Ya udah kalau mau sini masuk dulu dalam. Masuklah. Dan suruh dia pulang ke rumahnya dengan membawa motor yang sedang kita angsur. Insya Allah tuh. Habis itu kita udah gak pakai motor lagi dah. Karena udah kita kasih kepada tuh orang gitu. Tapi ntar Allah hadirkan bukan sekedar motor. Tapi falahu khairum minha. Dan saya pesan kepada seluruh pemirsa, kasih kesempatan sama Allah untuk menjalankan dulu duit kita. Jangan gak dikasih kesempatan, kasih kesempatan. Kan bank juga begitu. Minimal bank sebulan kan. Kalau kita deposito nih, mau sebulan apa tiga bulan, apa setahun, kita ngasih kesempatan sama bank. Masa sama Allah kita gak ngasih kesempatan, kita kasih tuh. Ya Allah jalanin dulu deh, ntar tiga bulan lagi saya ambil ya. Investasi motor saya gitu. Kasih ke Allah dulu seminggu, sebulan, setengah tahun, setahun insya Allah. Ini cara baru dalam menjemput rezeki. Ustadz Sani bikin buku judulnya Jurus Menghimpun Fulus. Wah ini. Subhanallah, semua ada ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, maka kita menjadi orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan ya, kisah yang berikut ini dari Ustadz Sani membawa kita semua semakin memahami bahwa cara Allah memang memberikan rezeki adalah bukan cara manusia yang mencari. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf Mansur. Satu minggu yang lalu kira-kira saya baru pulang umrah, Ustaz, bersama 75 jamaah yang lain. Salah satu jamaah itu namanya Pak Dasril. Pak Dasril ini jadi pertanyaan jamaah yang lain karena sering hilang. Kalau lagi ngumpul di mana ngilang. Waktu pas tawaf semuanya ngumpul, beliau ngilang sendiri. Sa'i begitu juga. Sampai semuanya sudah sampai hotel, dia sendiri yang belum nyampe. Pada bingung, ini jamaah Pak Dasril kemana? Jamaah pada bingung. Tanya satu, tanya yang lain. Ternyata Pak Dasril belum sampai-sampai. Takutnya hilang, beneran gak tahu alamat hotelnya di mana begitu. Ternyata keesokan harinya beliau bercerita kepada saya bahwa beliau ternyata sedang bernostalgia dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ternyata tahun 81 beliau atas izin Allah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci dalam waktu 1 bulan di saat beliau mulai menangis ingin berangkat ke tanah suci. Beliau bercerita bahwa beliau adalah salah satu orang yang paling miskin di kampungnya. Saking enggak punya uang, enggak punya harta benda, maka beliau juga tidak punya televisi. Ingin sekali waktu itu beliau nonton televisi dan beliau bertamu ke tetangga sebelah untuk nonton TV, Ustaz. Setelah nonton TV ternyata tayangannya waktu itu sedang ada tawaf mengelilingi Ka'bah. Di saat melihat tayangan itulah beliau menangis berderai air mata dan menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, walaupun aku miskin, mudah-mudahan atas izinmu engkau berangkatkan aku ke tanah sucimu. Dan waktu beliau bicara itu, beliau berdoa dan meneteskan air mata seolah-olah merasakan beliau sudah ada di Masjidil Haram. Subhanallah. Sudah tawaf rasanya beliau. Dengan doa, dengan tulus yang disampaikan pada Dasril, pada Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu 1 bulan Allah memberikan rizki yang luar biasa. Beliau pedagang kopi. Biasanya kalau beliau berdagang kopi, beli kopi sedikit karena modalnya cekak, modalnya sedikit, maka beliau jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, kemudian dapat untung karena modalnya sedikit, maka untungnya kecil. Setelah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ingin sekali berangkat ke tanah suci, maka Allah mengirimkan orang datang kepada Dasril untuk menitipkan 1,3 ton kopi. Sampai kebingungan. Saya tidak pernah ngejual kopi sebanyak ini, Pak. Siapa yang minta ini kamu beli? Kata yang punya kopi. Saya minta kopi ini dijualkan ke kota. Saya enggak minta uang. Karena tahu Pak Dasril orang miskin. Saya minta tolong kopi saya 1,3 ton ini bawa ke kota jualin. Setelah dibawa itu kopi, akhirnya 1,3 ton kopi ke kota. Tahun 81 harga kopi lagi bagus-bagusnya, subhanallah. Minggu pertama ternyata kopi yang dibawa naik harganya jadi 100%. Harganya naik 100% Ustaz. Kemudian dia tahan. Di minggu kedua jadi 200%. Minggu ketiga 300%. Dan minggu keempat menjadi 400%. Maka beliau membawa 1,3 ton kopi waktu itu menjadi seperti 5,4 ton kopi. Subhanallah. Keuntungan 300% inilah yang akhirnya bisa memberangkatkan Pak Dasril ke Tanah Suci. Tahun 81. Kemudian beliau karena sudah mendapatkan uang, beliau mendaftar untuk berangkat haji. Di saat beliau mendaftarkan berangkat haji, ternyata atas izin Allah, mohon maaf Pak Dasril, pendaftaran keberangkatan haji tahun ini sudah ditutup 2 minggu yang lalu. 81 apa 91? 81. 81, 81. Umur saya masih berapa? 4 tahun. 81 lama banget. Makanya menjadi nostalgia yang luar biasa. Karena setelah 81 baru kemarin lagi beliau berangkat ke Tanah Suci. Kemudian setelah disampaikan oleh bagian pendaftaran bahwa pendaftaran sudah ditutup 2 minggu yang lalu, beliau menyampaikan, Pak, Allah insya Allah akan memberangkatkan saya ke Tanah Suci tahun ini juga. Karena keyakinan yang luar biasa. Uang sudah pegang, pendaftaran sudah bisa, tapi pendaftaran sudah ditutup. Kemudian beliau menyampaikan, menceritakan bagaimana Allah mengirimkan rizki kepada Pak Dasril. Dengan mendengar ceritanya Pak Dasril, baik Pak, kalau gitu Bapak tetap saya daftarkan, tapi kalau tidak dapat kursi tahun ini, mohon berkenan untuk berangkat tahun depan. Kalau nanti ada jamaah yang mengundurkan diri, maka nama Pak Dasril akan naik dan bisa berangkat tahun ini juga. Maka subhanallah atas izin Allah, ada satu orang yang mengundurkan diri berangkat haji tahun itu karena satu masalah. Kemudian nama Pak Dasril naik dan akhirnya atas izin Allah juga beliau berangkat tahun itu juga. Subhanallah. Tidak sampai di situ. Ternyata sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan tanggalnya, harinya untuk berangkat. Subhanallah, tinggal 2 hari lagi Allah nguji lagi. Ternyata kakinya, jempol kakinya itu kukunya terkelupas. Sampai bernanah, sampai berdarah, subhanallah. Maka waktu itu bagian haji, pendaftaran haji menyampaikan pada Dasril, sebelum berangkat ke Tanah Suci, lebih baik Bapak datang ke dokter untuk dibedah, biar segera sembuh. Ikhtiarnya pada Dasril dilakukan. Besoknya tinggal sehari lagi, beliau datang ke dokter, subhanallah. Atas izin Allah juga, dokter yang didatangi sedang keluar kota. Kirain datang ya, kirain dokternya ada, kemudian membedah. Enggak, ternyata dokter yang didatangi sedang keluar kota. Masya Allah, sedih Pak Dasril. Tapi waktu itu, ya Allah, besok saya berangkat ke Tanah Sucimu ya Allah. Mudah-mudahan engkau redha dan engkau berangkatkan aku besok ke Tanah Sucimu atas izinmu. Kemudian beliau pulang, dibersihin sendiri. Dielap, dielus, dibersihin pakai air, begitu terus sampai bersih. Walaupun sakitnya luar biasa waktu itu. Kemudian beliau mengambil air wudu. Di air yang pertama dibasuh kepada ke mukanya beliau. Tetesan air dari air wudu itulah menyentuh luka yang ada di kakinya. Kemudian ternyata di tetesan yang pertama itulah menjadikan kaki yang sudah dibersihin menjadi keras. Walaupun sudah tidak ada kukunya tapi dagingnya mengeras. Kemudian beliau, loh kok kena air gak sakit ya? Dia tanya begitu kepada dirinya sendiri. Kemudian saking tidak percaya diinjek-injek tuh kaki. Meyakinkan bahwa Allah telah menyembuhkan. Dan subhanallah ternyata memang Allah benar-benar menyembuhkan kaki Pak Dasril. Dan besoknya benar-benar berangkat ke Tanah Suci. Subhanallah. Maka tidak ada yang mustahil. Di saat kita memikirkan berdoa kepada Allah dengan cucuran air mata. Ingin sekali berangkat ke Tanah Suci atas izinnya Allah, cerita Pak Dasril. Menginspirasi kita semuanya. Waktu itu Pak Dasril miskin. Secara logika manusia gak mungkin dia bisa berangkat haji. Mustahil rasanya sebagai manusia. Tapi waktu itu beliau merasakan kenikmatan di saat melihat tayangan tawaf. Bahkan saat itu pula beliau merasakan sudah berada di Masjidil Haram tawaf bersama jamaah yang lain. Cerita ini subhanallah. Jadi kemarin juga ada jamaah yang menyampaikan ke saya punya uang cuma segini Ustaz, bagaimana caranya bisa berangkat segera ke Tanah Suci? Atas izin Allah, kalau Allah mengizinkan, insya Allah berangkat. Kalau Allah belum mengizinkan, Allah juga belum berangkatkan. Iya, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, harus jadi orang yang berbeda. Harus jadi orang berbeda. Pengen sesuatu, kurang duitnya, kalau orang lain minjem. Nah, itu cara lama. Cara baru gimana? Yang ada ini, bagiannya sampai habis. Injek sampai nol, kemudian ngadu sama Allah. Habis itu duit. Pokoknya gak mau tahu dah, gitu. Tolongin nih, duit yang semata wayang udah saya serahkan kepada engkau ya. Gitu caranya. Orang lain ngantri lewat pintu yang udah tahu ngantri, kita lewat situ juga. Jangan dong. Kita bangun malam lewat pintu-pintu yang orang lain sedikit mengetuknya. Ya. Kita masuk ke daftar antrian yang sedikit antriannya. Seperti itu. Di dalam kajian nikmat sedekah ada kalimat juga yang saya kutip dari Allah Subhanahu wa taala. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Jadi yang berlaku itu adalah memang perhitungan Allah, bukan perhitungan manusia. Sampai kemudian kita ketemu kalimat idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, masih ada waktu buat pemirsa untuk sama-sama berangkat ke Tanah Suci pada umrah Ramadan. Walaupun harinya kelihatannya masih, bukan masih, mustahil lah. Karena pendaftaran terakhir rata-rata tutup tanggal 18 Juli. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 14. Belum waktu buat bikin paspor, ya. Belum waktu buat ngurus visa. Tapi 4 hari ini terlalu lama buat Allah. Kalau Allah kemudian berkata kun fayakun. Bahwa setelah itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, iya. Tapi mbok kita jangan menjadi orang-orang yang mengukur persoalan hidup dengan otak sendiri. Kalau kita mengukur persoalan hidup dengan otak sendiri, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ketika kami punya masalah, ketika kami punya hajat, jangan sampai kami melihat kekuatan kami, ya Allah. Izinkan kami melihat kekuatan-Mu, ya Rahman. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Malik, ya Dzal Jalali wal Ikram. Izinkan kami hanya merasakan kebesaran dan keagungan-Mu, ya Allah. Di setiap apa yang Kau timpakan kepada kami. Mudah-mudahan Kau menjadikan kami orang yang kuat, orang yang sabar. Dan orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang berbeda dalam menempuh hidup ini. Orang lain mencari dunia dengan meninggalkan-Mu, ya Allah. Maka izinkan kami semua mencari-Mu. Agar Engkau berikan dunia sampai kami enggak doyan lagi dengan dunia. Kecuali dunia itu kami tetap cari untuk kemudian kemaslahatan bagi orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bersedekah pemirsa semua. Lihat kanan kiri, depan dan belakang. Mobil saudara ditunggu oleh showroom buat dijual, ya, untuk dijadikan masjid dan madrasah. Semua uang kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.